Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhatul Anwar fi siratil Nabi al-Mukhtar. Kita sedang mempelajari Ghazwa Bani al-Mustaliq wa hiya Ghazwatul Muraisi'. Ya. Ingat di sini dengan mudah Bani al-Mustaliq ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ghazwatul Muraisi', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan banyak tawanan, di antaranya Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar, Rais Bani al-Mustaliq, ketika pulang ke Madinah dimerdekakan, kemudian ya dinikahi. Ini tentunya setelah masuk Islam. Nah, Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar. Kemudian al-musannif rahimahullah menyebutkan ada dua peristiwa penting pada yang terjadi yakni di salah-salah Ghazwat al-Muraisi'. Yang pertama telah kita baca, namun ada yang ingin ana ralat, yaitu nah di sini al-aula qawlu ra'sul munafiqin. Yang pertama adalah fitnah ucapan pemimpin kaum munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul, la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azm minha al-adhan. Ketika dia mendapat celah saat terjadi perselisihan antara al-Muhajiri wal Ansari, al-Muhajiri memukul al-Ansari, kemudian masing-masing memanggil kaumnya, ya lal muhajirin wa ya lal ansar, kemudian hampir terjadi konflik antara al muhajirin dan ansar, kemudian ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis Abi Da'wa, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bid'a wal jahiliyati wa ana bain adhurikum da'uha fa innaha muntina. Kemudian mereka semua tenang kembali. Nah, dan hal itu dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan apa di sini? Dia mengatakan qad nafaruna wa katharuna fi biladina. Mereka telah ya. Ini makna al-kalam, mereka telah mendominasi kita di negeri kita. Ya. Jadi banyak jumlahnya di negeri kita ini di Madinah, dan mereka yang mengungguli kita, mendominasi kita di negeri kita sendiri. Nah. Wallahi ma udna wa jalabibu Quraisy wa jalabibu Quraisyin hadhihi illa kama qala al-awwal sammin kalbak ya'kulka. Nah. Wallahi demi Allah, kata dia, ma udna, kita tidak akan kembali, wajalabibu Quraisy hadihi, sementara orang-orang Quraisy, yakni orang-orang muhajirin, yang dia maksud, masih ada bersama kita, itu maksudnya. Nah, jalabib, itu jamak dari jilbab, Jalabib memang jamak dari jilbab. Jilbab di sini yang dimaksud secara makna bahasa adalah yang penjelasan tentang asal makna kata jilbab, jalabib. Nah, tapi bukan ini yang dimaksud di sini pada ucapan dia. Bukan na'am asli makna jilbabnya. Jalabib makna ini diterangkan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad min fi sirati khairil ibad. Di antara yang menjelaskan maknanya ada itu pada kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad dan pada referensi-referensi yang lain yang menjelaskan ini. Di sana diterangkan wal jalabib fil asli al uzur al gilab. Pada asalnya jalabib adalah sarung-sarung yang tebal. Kanu yaltahifuna biha falaqabuhum bidzalik. Yani kana maksudnya kaum muhajirin adalah kaum muhajirin yaltahifuna biha, mereka berpakaian menutupi tubuh mereka dengan sarung-sarung yang tebal itu, ya, berpakaian dengan itu ditutupkan di tubuh mereka. Falaqabuhum bidzalik, kemudian mereka kaum musyrikin menyebut menggelari mereka dengan jalabib. Jadi itu jalabib itu sebutan kaum musyrikin terhadap kaum muhajirin. Nah, jadi al-jalabibu bi fathil jim laqabun li kulli man aslama minal muhajirin. Al-jalabib bi fathil jim laqabun li kulli man aslama minal muhajirin. Laqabun li kulli man aslama minal muhajirin. Laqabahum bidzalika al-musyrikun. Laqabahum bidzalika al-musyrikun. Laqab gelar sebutan li kulli man aslama, bagi siapa saja yang masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin. Laqabahum bidzalika al-musyrikun. Kaum musyrikin menggelari mereka, menyebut mereka dengan gelar itu, dengan gelar al-jalabib. Nah, jadi difahami sekarang siapa yang dimaksud dengan al-jalabib? Kaum muhajirin. Gelar yang diberikan oleh orang-orang musyrik kepada kaum muhajirin, sebabnya kaum muhajirin mereka, ya, menutup aurat mereka, mereka menutup tubuh mereka, ya, menutupi tubuh mereka dengan jilbab-jilbab. Jilbab-jilbab yang dimaksud di sini adalah sarung-sarung, kain-kain, ya, sarung-sarung yang tebal. Nah, difahami? Jadi maksud Abdullah bin Ubay bin Salul, wallahi ma'udna wa jalabibu Quraisyin hadihi, demi Allah kita tidak akan kembali ke Madinah sementara orang-orang Quraisy ini, yakni orang-orang muhajirin Quraisy. Kan tadi kisahnya sebab dia mendapat celah untuk mengucapkan ini kan persengketaan, perselisihan antara al-muhajiri dan al-ansari. Seorang muhajiri dengan al-ansari. Naam. Yaitu fadarab al-muhajiri al-ansari. Al-muhajiri tersebut, orang dari kaum muhajirin ini yang memukul ansari tersebut. Karena berebut, ya, berebut, memperebutkan berebut siapa yang duluan ke air untuk mengambil air dari Al-Muraisi'. Nah, Al-Muhajirin memukul Ansori. Nah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ya menampakkan kemarahannya. Ini tipu muslihat dia. Ya, makar dia. Celah bagi dia untuk menyerang kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Quraisy yang masuk Islam di Makkah, kan begitu. Kemudian berhijrah ke Madinah. Jadi mereka bukan penduduk asli Madinah. Pendatang. Disebut kaum Muhajirin. Ini orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Asli Madinah. Orang-orang Ansar. Para penolong kaum Muhajirin. Ya, sahabat Nabi. Dari kalangan kaum Ansar. Nah, mereka penduduk asli. Aus dan Khazraj. Nah, kata Abdullah bin Ubay seakan-akan membela kaum Ansar. Padahal Nabi SAW sudah mendamaikan mereka dan sudah menenangkan dan selesai permasalahan. Namun dia masuk. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul seakan-akan membela orang-orang Ansar. Nah, qad nafaruna wa katharuna fi biladina. Mereka sudah mengungguli kita di negeri kita di Madinah, padahal mereka pendatang. Muhajirin mereka pendatang, bukan penduduk asli, tapi mereka yang mengungguli kita. Nah, kata dia begitu. Wallahi ma'udna dengan Allah, kita tidak akan kembali. Wajalabibu Quraish hadihi, sementara orang-orang Quraish ini, orang-orang Muhajirin ini tadi maksudnya, ya, bebas, masih bebas tunggal langgang di negeri kita di Madinah. Illa kama qala al-awwal, kecuali seperti kata orang-orang dulu, ya, pepatah mengatakan, jadi jika kita biarkan tetap mereka bebas di negeri kita, maka ingat pepatah orang dulu mengatakan, sammin kalbak yakulka, sammin kalbak, pelihara anjingmu, gemukkan dia, beri makan, nanti jika dia sudah besar, sudah gemuk, sudah kuat, yakulka, dia akan makan kamu, makan tuannya sendiri. Ya gitu maksudnya. Jadi kalian pelihara orang muhajirin orang Quraisy tersebut di negeri kalian, setelah mereka merasa kuat, mereka berani terhadap kalian, memakan kalian, membinasakan kalian. Gitu maksudnya. Fitnah. Na'udzubillah. Nah, kemudian mengatakan, amma wallahi la raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Demi Allah, na'am. Demi, ingatlah demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, sungguh yang paling perkasa, paling mulia akan mengusir keluar dari Madinah yang paling hina. Dan yang dia maksud dengan yang paling mulia adalah dirinya, dan yang paling hina, yang hina adalah Rasulullah SAW, dan telah kita lewati, ya, sampai selesai kisahnya, sampai dia yang terhina, sampai-sampai putranya, siapa nama putranya? Abdullah juga, ya, putranya munafik atau orang soleh? Orang soleh, sahabat Nabi, Abdullah juga namanya. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul marah membela Nabi SAW, dan dia berdiri menghadang Na'am di pintu gerbang Madinah, menghadang abinya munafik ini tadi, dan mengatakan, demi Allah kamu tidak boleh lewat di sini, sampai Rasulullah SAW sendiri yang mengizinkan. Nah, fa innahul aziz wa antal dalil, karena dia yang mulia, kamu yang hina. Ternyata Nabi SAW memaafkan, ya, mentolerirnya dan membiarkan dia masuk. Nah, baik. Al-hadithatu tsaniyah. Nah, kita masuk ke peristiwa yang kedua. Nah, qaulul munafiqin bil ifk. Ucapan orang-orang munafik menyebarkan fitnah, ifk, tuduhan fahishah. Tuduhan fahishah, tuduhan zina kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hadha ifkun mubin. dan ini adalah if tuduhan dusta. If adalah tuduhan dusta yang nyata. Buhtanun azim. Naam. Bagaimana kisahnya sehingga mereka bisa menyebarkan if tuduhan dusta tersebut kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa dia telah berzina dengan salah satu sahabat. Kisahnya wa hadits dzalik, ceritanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala fi audatihi min tilkal ghazwah manzilan. Beliau nazal, turun, singgah. Fi audatihi, di kepulangan beliau min tilkal ghazwah, dari perang Muraisi', sepulang dari perang Muraisi'. Yang namanya musafir biasa singgah di satu tempat untuk beristirahat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pulang dari perang Muraisi', dalam perjalanan safar pulang ke Madinah, nazal fi audatihi, kepulangannya beliau nazal manzilan, di suatu tempat singgah, persinggahan. Hina dana minal Madinah, ketika posisinya sudah dekat dari kota Madinah. Summa, kemudian ketika beliau merasa cukup istirahatnya di situ, azana, beliau mengumumkan. Beliau mengumumkan, ya, birrohil, untuk melanjutkan perjalanan lailan, di malam hari. Melanjutkan perjalanan di malam hari. As-sair fil lail asra. Perjalanan safar yang ditempuh di malam hari itu lebih cepat. Nah, lebih cepat. Wa kanat ma'ahu Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah bersama Nabi, mendampingi Nabi ketika itu istri beliau alaihissalam, yang mulia, yang mendampingi beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Fa kharajat li hajatiha, ya, maka ketika itu kharajat, Aisyah keluar, keluar dari haudajnya, dari sekedupnya, ya, dari sekedup itu haudaj. Antum tahu onta, orang dulu, ya, mobil kalau sekarang mobil. Nah, kalau sekarang apa? Mobil. Nah, onta kan cara mereka onta. Onta itu dibuatkan kemah di atas punggungnya. Ada kemah lengkap di dalam, ada alas di dalam. Nah, nyamanlah di dalam, seperti rumah kecil, ya, seperti mobil kalau sekarang. Nah di dalam, penumpangnya di dalam. Nah, kemudian onta ini jalan mengangkut orang yang ada dalam sekedup tersebut, ya, kayak mobil kalau sekarang, tapi kan kecepatannya beda. Nah, jadi keluar dari haudaj, dari sekedup itu, lihajatiha. Nah, unta Aisyah radhiyallahu anha ini, yang ada haudaj di atasnya, sekedupnya, Aisyah di atas, para sahabat yang menggiring untanya. Nah, istri Nabi. Nah. Tayyib. Kan begitu. Nah, Aisyah keluar lihajatiha, untuk buang hajat. Nah, baik, ada hajatnya, dia keluar. Falamma raja'at, ketika pulang, iltamasat sadraha, ketika pulang menunaikan hajatnya, iltamasat Aisyah memeriksa sadraha, dadanya bagian ini, bagian kalu. Ya. Faraat. Kemudian Aisyah melihat dadanya annaha faqidat iqdaha. Faqidat iqdaha. Ternyata kehilangan kalu. Kalung yang di dadanya jatuh. Tidak ada. Faqadat iqdaha. Faraja'at taltamisuhu. Nah, maka Aisyah pulang menelusuri ya jalan yang dia telah tempuh sebelumnya, balik ke tempat semula, taltamisuhu, mencari kalungnya itu tadi. Fil mawdi'il ladzi faqadathu. Fil mawdi'il ladzi faqadathu, di tempat di mana dia kehilangan kalung itu. Fil mawdi'il ladzi faqadathu fi. Dia telusuri kembali jalannya, cari. Hatta wajadathu, sampai dia temukan kembali kalung itu. Nah, ini kan memakan waktu ini. Wartahalal jaisu. Dan pasukan yang menyertai Nabi Sallam bersama Nabi Sallam sahabat, yani radhiyallahu anhum, irtahalu. Mereka sudah berangkat atas perintah Nabi tadi. Nah, wahamalu haudajaha. Wahamalu haudajaha. Ala ba'iriha, dan mereka pun mengangkat haudat, sekedup ya kemah tempat Aisyah, ala ba'iriha, di atas ontanya yang mengangkut haudat sekedup itu, ya diletakkan di atas, diletakkan kembali di atas, di atas punggung onta untuk berangkat. Dhannan minhum, dengan persangkaan dari mereka, annaha fi, bahwasanya Aisyah ada di dalam sekedup itu. Walam yunkiru khiffatal haudaj likaunihim jama'atan. Walam yunkiru, dan mereka tidak merasa aneh. Yani tidak perhatian itu. Ya. Tidak menganggap lain, tidak menganggap aneh khiffatal haudaj, ringannya sekedup. Likaunihim jama'ah, karena mereka apa? Mereka orang banyak. Nah, beberapa sahabat yang ngangkat, jadi sama saja ada isinya atau tidak gitu. Enggak paham mereka kalau ini tidak ada isinya. Nah, Aisyah tidak ada di dalam. Sementara ini kan kejadiannya di malam hari tadi. Nah, tidak ada yang melihat Aisyah keluar, mereka tidak tahu. Ya, jadi tidak paham. Nah, walikauniha khafifatan, yang kedua, faktor kedua, walikauniha khafifatan, dan dikarenakan Aisyah ringan tubuhnya. Nah, jadi tidak terasa oleh mereka, tidak aneh, tidak lain mereka rasa. Nah, tidak ada sama sekali persangkaan kalau ternyata Aisyah tidak ada di dalam, radhiyallahu anha. Waraja'at Aisyatu ila manazilihim. Dan Aisyah pulang sampai ke tempat tadi, ya, ke tempat persinggahan tersebut, tempat mereka singgah beristirahat. Falam tajid ahadan. Ternyata Aisyah jalannya sudah tidak menemukan siapapun. Sudah kosong tempat itu. Sudah pada pergi. Subhanallah. Qadarullah. Faqa'adat hunaka. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qa'adat hunaka, duduk di sana, di tempat itu. Tetap di situ. Menunggu. Ala annahum sayafqidunaha. Ala annahum sayafqidunaha. Dengan keyakinan Aisyah, pada diri Aisyah, annahum, bahwasanya mereka, para sahabat bersama Nabi AS, sayafqidunaha, mereka akan mencarinya kembali di tempat itu. Jika mereka sudah menyadari bahwa Aisyah tidak ada, mereka tentu akan kembali ke tempat itu mencarinya. Jadi dia menunggu di situ. Fayarji'una fi talabiha ila hadzal makan. Sayafqiduna, mereka akan merasa kehilangan, yakni menyadari hilangnya dia, tidak adanya dia. Fayarji'una fi talabiha, mereka akan kembali mencarinya, ila hadzal makan, ke tempat itu. Maka dia menunggu di situ. Faghalabat aynaha hatta namat. Karena itu malam hari. Faghalabat aynaha. Kedua mata Aisyah, ya, mengantuk, mengalahkan dirinya. Hatta namat. Tidak bisa lagi menahan kantuknya. Akhirnya tertidur. Aisyah radhiyallahu anha tertidur. Wa kana ahadus sahabati. Dan adalah salah satu sahabat. Wa huwa Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami. Falkan namanya. Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami. Radiyallahu anhu. Qad bata min wara'il jaysh. Dia tertidur di ujung, di belakang, terpisah di belakang pasukan. Nah, dia posisinya di paling di ujung belakang pasukan, dan kebiasaan dia wa kana katsiran naum, dan sahabat ini banyak tidur. Falam yastayqidh illa mu'akhkharan, kebiasaannya dia tidak bangun kecuali paling terakhir. Akhirnya dia ketinggalan ini rupanya. Jadi ada yang ketinggalan bersama Aisyah, yaitu Safwan ibn Mu'attal as-Sulami. Orang ini, ya, tidur, banyak tidurnya dan paling terakhir bangun. Sekarang dia ikut ketinggalan. Nah, bangun dalam kondisi pasukan sudah pergi semua. Radhiyallahu anhu. Fasalaka sabilal jaysh. Nah, lihat ya. Qad bata mi wara'il jaysh. Artinya apa? Min wara'il jaysh. Artinya dia tidak bergabung di pasukan. Dia ketinggalan sendiri di belakang sana. Tertidur di sana. Nah, tertidur di sana di belakang. Jadi bukan bersama pasukan. Wara'il jaysh. Jadi misalkan jalur perjalanan begini, ya, Nabi dan sahabat di sini singgah, dia ada di sana sendirian di belakang, tertinggal, tertidur di sana. Nah. Fasalaka sabilal jaysh. Ketika dia bangun, dia menelusuri jejak pasukan ngikutin. Nah, falamma taqaddam, ketika dia maju ke bagian depan, atau gambarannya begini, pasukan itu kan panjang ya, berbaris ya. Ada bagian muqaddimah, ada bagian depan, ya. Kan begitu. Tengah, belakang, kan begini. Nah, dia paling belakang, terakhir. Posisinya Aisyah, karena istri Nabi SAW, ya. Tentunya di mana posisinya? Di bagian depan, kan begitu. Bagian depan. Nah, dikawal bersama Nabi. Ini di belakang dia. Ini anggaplah pasukan bagian belakang ini, dia di belakang sendiri. Tertinggal sendiri di belakang. Nah, pasukan sudah berangkat. Bangun dia. Akhirnya dia jalan kan. Sampai ke bagian depan. Posisi bagian depan yang di situ ada Aisyah. Kaget dia. Nah, fasalaka sabilal jaysh, maka dia pun berjalan menelusuri jejak pasukan. Falamma taqaddama, ketika dia maju ke depan sampai ke bagian depan, ra'a sawada insanin na'im. Dia melihat sawad, sosok, ya, sosok hitam insan, sosok manusia yang sedang tertidur. Sosoknya siapa? Sosoknya Aisyah radhiyallahu anha. Falamma qaruba minhu, ketika dia sudah mendekat dari sosok Aisyah yang tertidur, arafa, dia mendekat, dia cermati, kaget dia. Arafa, dia pun mengetahui anna Aisyah. Bahwa ternyata sosok ini Aisyah. Kok bisa sendirian di sini Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa dia tahu bahwa itu Aisyah? Li'annahu kana ra'aha qabla al-hijab. Karena dia pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha sebelum berhijab. Dia ngerti, oh ini Aisyah. Kenal dia. Faqal, maka sahabat yang mulia ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Istirja', musibah. Zawjatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok bisa tertinggal? Musibah. Dan dia tidak lam yaqul kalimatan ghairu dzalik. Lam yaqul kalimatan ghairu dzalik. Dia tidak mengucapkan kalimat selain itu. Itu saja yang dia ucapkan. Wastaiqadat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha pun terbangun. Bisama'i sawti, karena mendengar suara dia. Saudara Safwan, suara Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami ini. Ya. Terdengar suaranya oleh Aisyah. Ketika dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh Aisyah, terbangun Aisyah radhiyallahu anha. Fakhammarat wajhaha bijilbabiha. Maka langsung spontan Aisyah radhiyallahu anha khammarat wajhaha, menutup wajahnya dengan jilbabnya. Ya, yang di ujung jilbabnya tutup wajahnya. Nah, apa yang dilakukan Sufwan radhiyallahu anhu? Wa qarraba Sufwanu rahilatah. Sufwan mendekatkan kendaraannya, tunggangannya, ya. Rahilahnya ya, ontanya. Dia majukan mendekat ke Aisyah agar Aisyah naik. Ya. Wa anaqaha, dan Sufwan ya menyuruh ontanya untuk apa, bersimpuh ke tanah, nah agar bisa dinaiki gitu. Nah, farokibat, kita bersimpuh ontanya, naiklah Aisyah di punggungnya. Tanpa ada pembicaraan antara mereka berdua, tanpa ada pembicaraan sama sekali. Wa amsaka huwa zimaman naqati, dan Safwan radhiyallahu anhu memegang zimam, ya, tali kekang an-naqah, unta itu. Yamshi amamah, dia berjalan di depan menuntun unta itu, Aisyah menunggang di atas tanpa ada pembicaraan di antara mereka. Hatta wasala ilal jaish, hingga akhirnya dia berhasil sampai ke menyusul pasukan. Wahum naziluna fi nahri dhahira, dalam keadaan mereka pasukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi beristirahat sehingga di Nahr al-Dhahira namanya. Walamma ra'a dhalika aduwullahi Ibnu Ubay, dan ketika musuh Allah Abdullah bin Ubay bin Salul melihat itu, wajada mutanaffasan min karbin nifaq wal hiqd, dia pun mendapatkan celah berikutnya. Ya, dari kenifakannya dan kedengkiannya terhadap Islam, terhadap Nabi Islam dan para sahabat dan istri Nabi SAW, dia dapat kesempatan lagi, celah lagi untuk melampiaskan ya kedengkiannya, kenifakannya. Fattahamahuma bil fujur ifkan wazuran, maka dia pun menuduh keduanya, Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami telah melakukan kefajiran, perbuatan fahisyah, telah berzina berdua di sana. Ifkan, tuduhan dusta, zur, ya, tuduhan dusta, murni tuduhan dusta dari dia untuk membuat fitnah. Wa akhadha yastahki dhalik, dan mulailah dia menghikayatkan hal itu. Wa yastawshihi, dia mengumpulkan cerita, ya, dicermati ceritanya, dikumpulkan. Wa yajma'uhu, dia gabung cerita ini dengan cerita itu, dipadukan. Wa yufarrikuhu, dipisah-pisah, dipilah-pilah, ya. Al-muhim, dia mengarang cerita maksudnya. Dia mengarang cerita. Cerita dusta. Wa yusayyi'uhu, kemudian dia menyiarkannya. Wa yudhi'uhu, menyebarkannya bahwa keduanya telah berzina. Ya, makanya datang belakangan berdua. Al-muhim. Ya. Mengarang cerita dusta, if wa kana ashabuhu yataqarrabuna bihi ilaih, dan adalah sahabat-sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul dari kalangan munafikin, mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada pimpinannya, kepada Abdullah bin Ubay, dengan dusta, cerita dusta itu tadi, fitnah dusta itu tadi. Falamma qadimul madinata, ketika mereka pulang ke Madinah, afadu fihi, mereka pun menggoncangkan Madinah dengan tuduhan dusta itu. Afadu fi, mereka menyebarkan, memasyhurkan cerita itu. Afadu fi, mereka menyebar, bercerita ke sana kemari, memasyhurkan cerita dusta itu di kota Madinah. Hatta khada'a 'adadun minal mu'minin, sehingga sejumlah, beberapa orang, sedikit, segelintir kaum mukminin tertipu, termakan cerita. Coba bayangkan, yang namanya fitnah ya, yang namanya cerita fitnah, subhanallah. Sahabat manusia biasa radhiyallahu anhum, nah ada segelintir yang terpengaruh, termakan cerita, ikut dalam fitnah itu. Nah ini nanti kita akan dengar, dapat hukuman, kena hukuman untuk menyucikan mereka dari kesalahan tersebut, dan mereka bertobat. Aisyah sendiri di awal fitnah itu tidak faham apa yang terjadi. Kenapa? Beliau sakit. Wa maridat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sakit. Hina qadimatil Madinah. Allah takdirkan sakit ketika datang ke Madinah. Tiba di Madinah langsung sakit. Ya namanya orang sakit berbaring di rumahnya, tidak ketemu orang-orang. Ya. Sehingga tidak mendengar gejolak di luar. Nah, padahal di luar sedang ramai luar biasa dengan fitnah ini, bergejolak Madinah. Nah, wa qala maraduha, sakitnya berkepanjangan. Nahwa syahrin, sampai sekitar sebulan sakitnya. Lama kan? Fakanatil Madinatu tamuju bi qawli ahli al-ifk, sementara kota Madinah bergoncang, bergelombang dengan ucapan para pembawa dusta, ahlul if, Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabatnya orang munafik. Wa hiya la ta'lamu syai'an, sedangkan Aisyah la ta'lamu syai'an, tidak mengerti apa-apa. Wa inna ma kana yuribuha, wa inna ma kana yuribuha, hanyalah sesungguhnya yang membuat Aisyah ragu, merasakan keraguan pada dirinya, merasakan suasana ada yang lain, ada sesuatu ini. Annaha lam takun taral lutfa alladhi kanat tarahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina tashtaki. Ini yang menimbulkan keraguan pada diri Aisyah atas keadaan yang sedang terjadi, yakni timbul ya keanehan dia rasa, karena lam takun tarul lut, karena Aisyah selama sakit radhiyallahu anha, selama sakit lam takun tarul lut, dia tidak melihat kelembutan al-lut, kelembutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi kanat tarahu, kelembutan yang selama ini dia lihat, dia rasakan min Rasulillah, dari suaminya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina tashtaki, selama dia sakit, kelembutan itu tidak dirasakan. Ya. Kelembutan itu hilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Perlakuan Nabi lain, tidak seperti biasanya. Padahal sedang sakit, sakit keras sampai sebulan. Mana kelembutan Nabi kepada istrinya ketika sedang sakit? Nah ini yang dirasakan lain oleh Aisyah. Kok tidak seperti biasa? Ini ada apa? Fakana sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaiha fayusallim. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaiha, masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha di kamarnya, fayusallimu, mengucapkan salam, wa yaqul, dan bertanya, kaifatikum, bagaimana keadaanmu, itu saja. Tsumma yarji, kemudian keluar meninggalkannya. Wala yajlisu indaha, dan Nabi tidak duduk di sampingnya, hanya nanya bagaimana keadaanmu, terus keluar lagi. Nah, ini yang membuat muncul keraguan pada diri Aisyah, ada apa ini? Wa kana sallallahu alaihi wasallam tiwal hadhihi al-fatrati sakitan la yatakallamu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiwal hadhihi al-fatrah, sepanjang fitnah itu berlangsung, fatrah ya, yang ke waktu fitnah itu bergejolak, sakitan, Nabi diam, la yatakallamu, tidak mengucapkan apa-apa. Nah, ini lihat ya, ambil pelajaran jika terjadi fitnah. Nah, tahan lisan. Nabi alaihi salatu wasallam diam. فَلَمَّا اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ طَوِيلًا اِسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ. فَلَمَّا اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ طَوِيلًا Ketika wahyu tidak turun dalam jangka waktu yang lama, wahyu tidak turun-turun nih, sementara fitnah terus bergejolak. Falamma istalbasa al-wahya tawilan. Nah, Nabi SAW menganggap ini wahyu tidak turun-turun, lama tidak turun-turun. Ya, kalau menunggu wahyu turun, ya, terlalu lama, sementara ini butuh penyelesaian fitnah ini, maka yakni ketika Nabi menyangka bahwa jika menunggu wahyu akan terlalu lama menunggunya, Nabi pun istasyara ashabahu, mengajak sahabatnya bermusyawarah. Nah, wasyawirhum fil amr, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi wasallam, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada urusan-urusan yang besar, yang genting. Nah, jika tidak ada wahyu di situ, maka Nabi musyawarah. Nah, minta pendapat sahabatnya. Fa asyara Ali ibn Abi Thalib bi firaqiha talwihan. Al-waw atau al-mim? Hah? Al-waw? Al-waw? Semuanya lo? Hah? Talwihan atau talmihan? Wow juga. Nah, butuh dicek namanya. Nah, al-muhim maksudnya Ali bin Abi Thalib memberi pendapat usulan kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar Nabi alaihi salatu wassalam mencerai Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat Ali. Wa asyara Usama wa ghayruhu bi imsakiha. Wa asyara Usama wa ghayruhu bi imsakiha. Sedangkan Usama bin Zaid dan yang lainnya berpendapat mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tetap mempertahankan Aisyah. Aisyah tidak bersalah, membela Aisyah. Wa annaha katibril khalisi, dan bahwasanya Aisyah itu bagaikan emas yang murni, emas murni. Nah, wanita suci. Jangan khawatir. Faqama sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wasta'dzara min rajulin balagha adahu fi ahlihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar di Masjid Nabawi dan menuntut dari orang yakni aktor fitnah tersebut yang telah mengganggu dan menyakiti keluarganya, ya, mengarang cerita dusta if untuk menggoncangkan rumah tangganya. Aktor yang dimaksud ini tadi, pemainnya, aktornya dimaksud yang dituntut oleh Nabi untuk, ya, minta maaf adalah Abdullah bin Ubay. Wa kanatil isyaratu ila Abdullah bin Ubay. Isyarat ucapan Nabi SAW tertuju kepada siapa? Aktor fitnah itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa azhara sayyidul Ausi raghbatahu fi qatlih. Mendengar Nabi SAW bicara seperti di atas mimbar, maka fa azhara, maka menampak sayyidul Aus, pemimpin Aus, menampakkan keinginannya, raghbahnya fi qatlih, untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. فأخذت الحمية نعم سيد الخزرج متى امبنا سوق خزرج terpancing dengan itu, merasa berkewajiban membela kaumnya. Lianna ibna Ubay kana minhum, karena Abdullah bin Ubay dari suku Khazraj. Panas lagi. Nah, ini Al-Aus dan Khazraj, dua suku di Madinah, Al-Ansar, ya. Nah, pimpinan Aus, ya, menampakkan keinginannya. Azhara raghbatahu fi qatli, menampakkan keinginannya kepada Nabi bahwa dia akan membunuh Abdullah bin Ubay sebagai hukuman atasnya. Nah, pimpinan Khazraj merasa terpanggil karena ini dari sukunya, tidak terima dengan itu. Fatasawara al-hayyan, maka dua kaum ini kembali berhadap-hadapan, hampir bertikai konflik Aus dan Khazraj gara-gara kejadian itu. Hatta khafadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi SAW berhasil menenangkan kembali, ya, kedua belah pihak. Nah, dan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum. Masalahnya efeknya ini tadi. Nah, karena sukunya membela. Nah, masih mau diselesaikan, masih lama ini, kayaknya butuh dua seri ini. Nah, butuh dua seri. Isbiru, kita tunggu seri berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum.